terakhir install ulang. Anak virus udah kedua kalinya nih install ulang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita dapat mengkaji bersama-sama firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lain dan tidak bukan dari tujuan mengkaji kita ini untuk menambah keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saja apa yang baik dapat kita ambil dan apa yang buruk dapat kita hindarkan. Ayat yang kita kaji pada hari ini surat An-Nisa ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yastaghfuna minan nasi wala yastaghfuna minallah. Wa huwa ma'ahum iz yubayyituna ma la yarda minal qaul wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah bersama mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi, dan adalah Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat yang kita kaji 108 ini masih terkait dengan ayat-ayat sebelumnya, dimulai dari ayat 105 yang prinsipnya adalah bagaimana umat Islam dilarang untuk membela muslim karena dia mencuri, dan umat Islam harus menegakkan keadilan walaupun itu harus menjunjung tinggi keyahudian Zaid bin Samin. Ayat 108 ini juga masih terkait dengan ayat 107, di mana Allah Subhanahu wa taala pada ayat 107 menginspirasikan kita pada tiga hal, bahwa pengkhianatan sedekat apapun hubungannya dengan kita jangan dibela. Wala tujadil anil ladzina yahtanuna anfusahum. Pengkhianat tidak boleh dibela. Yang kedua, pengkhianat itu akan mendatangkan kerugian bagi dirinya sendiri. Yahtanuna anfusahum. Dan yang ketiga, ketika seseorang mengadakan pengkhianatan, maka sebenarnya orang lain tidaklah rugi. Ini adalah kesimpulan dari ayat 107. Maka 108 ini diberikan solusi juga. Ketika kita merasa tidak dilihat oleh manusia, maka sebenarnya Allah pencipta manusia itu maha melihat. Maka suatu hal yang menarik kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi ketika mengkaji 108 ini, ketika Anda berbuat jahat dan merasa Allah tidak melihat, tapi sebenarnya ingatlah nama baik keluarga besar. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan kejahatan itu, yang rugi, yang malu itu bukan kita sendiri. Keluarga besar kita malu, anak istri kita malu, saudara-saudari kita malu, orang tua kita malu, satu kampung kita malu, umat Islam pun menjadi malu. Jadi kasus pencuri tadi itu, Tu'mah bin Abi Rikh tadi, sebenarnya ketika dia mencuri dan dia muslim, itu mencemarkan nama baik Islam. Kok Islam ada yang mencuri? Walaupun kata Nabi memang yang namanya hukum itu pasti dilanggar, tetapi sebenarnya sebagai seorang muslim tidak layak untuk melakukan kejahatan dan pelanggaran hukum. Karena apa? Bagaimana iman Anda? Maka dipertanyakanlah imannya. Maka ketika nama baik sudah lupa, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Atau yang lebih penting, buatlah nama baik Anda tidak perlukan, keluarga sudah putus. Tapi sebagai seorang muslim, Anda beribadah, maka apa gunanya ibadah di mana Anda menyembah Allah tapi kita tidak mengingatnya? Ini pengantar dari saya, ada Ustaz Ardiansyah dan Ustaz Hanafi, kita persilahkan. Ya, kalau saya melihat di sini bahwa orang-orang yang berbuat kejahatan seharusnya berpikir berulang-ulang. Bukan ketika dia berbuat kejahatan itu, taruhlah dia bisa terlepas dari pandangan orang, namun Allah juga lebih dekat. Dan bahkan pada satu ayat, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Iya. Bahkan kami lebih dekat daripadanya, daripada urat lehernya sendiri. Jadi kita melihat di sini kebersamaan Allah itu, wa huwa ma'ahum itu adalah merupakan kebersamaan yang hakiki, dalam artian walaupun tidak bisa kita materikan, tidak bisa kita wujudkan dalam bentuk yang nyata, tapi kebersamaan Allah itu mengetahui sejelas-jelasnya karena dia muhito, meliputi apa saja yang mereka kerjakan. Jadi perbuatan rencana jahat yang dirancang pada malam hari tetap Allah mengetahui. Dalam ayat ini juga Allah tidak redha dari rencana-rencana jahat tersebut, ya, sebab Allah ingin keadilan, kebenaran eksis dan tegak di permukaan bumi. Ya, saya melihat Ustaz bahwa orang yang sudah tidak lagi merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian bahwa dia melakukan dosa itu bersembunyi dari manusia dan tidak takut dari adab Allah Subhanahu wa taala, ini sudah kehilangan tiga hal. Iya. Yang pertama, hilang keimanan di dalam dirinya. Iya. Karena dengan demikian dia seakan-akan menyepelekan Allah. Allah iya. tidak tahu kok gitu. Walaupun iya. dia tidak mengatakan itu. Iya. Yang kedua, hilangnya hati nurani. Karena kalau dia memiliki hati nurani, dia akan tersinarkan dengan hati nuraninya itu, bahwa ini tidak benar, ini salah, ini akan mencelakai orang banyak. Pengkhianatan saya ini akan mempermalukan bukan hanya diri saya, tetapi keluarga saya dan yang lain-lainnya. Jadi hilang sudah hati nuraninya. Yang ketiga, yaitu hilangnya seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan atau pembahasan kita yang lalu, yaitu hilangnya sifat malu pada dirinya. Jadi kalau sudah ketiga hal ini hilang, maka hilanglah marwah seseorang itu dari hadapan orang-orang lain. Karena sebenarnya ketika kita ingin mendapatkan penghormatan dari orang lain, kitalah dahulu menghormati diri kita. Betul. Ya, karena kita melihat saat sekarang ini orang selalu memikirkan nikmat yang sesaat. Dia mengumpulkan harta, dia berzina, kemudian dia katakanlah memotong jalur-jalur orang agar orang lain tidak dapat mencapai hal-hal tertentu yang sebenarnya dia berhak untuk mendapatkan itu dengan kezaliman yang dia lakukan. Ini semuanya akan kembali kepada dirinya, akan kembali menimpa pada dirinya, dan sehingga akhirnya kesulitan demi kesulitan akan dia hadapi. Iya, ada pertanyaan di tengah-tengah masyarakat ini, Ustaz. Mana lebih baik, mantan ustaz atau mantan penjahat ini? Sedua-duanya sebetulnya tidak baik. Nah, kalau memilih. Kalau memilih ya janganlah jadi mantan ustaz, kan gitu. Baik gitu. Baik konotasi maknanya dalam bahasa. Kalau mantan ustaz bisa jadi penjahat. Kalau mantan penjahat bisa jadi ustaz. Gitu, Pak. Iya. Jadi sebenarnya kalau ketika saya membaca surah Yusuf, karena kita Lebih enak lagi Ustaz kalau mantan pejabat. Iya, mantan pejabat. Jadi sebenarnya mantan ini tidak ada istilah mantan dalam kehidupan ini, semua harus kita jalankan. Tapi ketika saya membaca surat Yusuf, itu berada pada jilid 6 atau jilid 7 yang akan terbit insya Allah di akhir tahun 2007 ini, kita menemukan bahwa sebenarnya orang yang baik itu masih memiliki nurani walaupun saat dia berbuat jahat. Jadi mantan ustaz, walaupun dia mantan ustaz, tetapi ilmu yang sudah betul-betul dia ustaz pula gitu kan. Dia masih memiliki ilmu-ilmu agama yang masih memiliki nurani yang betul. Jadi kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, lihat keluarga Yusuf. Ketika dia melakukan kejahatan, yang keluar adalah kesalehannya. Betul. Padahal lagi mau buat jahat itu. Pertama kali, apa tandanya kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi? Pertama kali, keluarganya ini memberi alternatif yang paling tinggi puncak kejahatannya. Bunuh. Kalau mungkin tidak, yang kedua, buang jauh sehingga tidak ada yang ngambil. Alternatif ketiga, buang tapi dapat diambil. Nah, begitulah kata saya Muhammad Mutawalli Sa'rawi, mantan ustadz tadi ini. Artinya apa? Dia memberi alternatif, kalaupun melakukan kejahatan, kejahatan itu paling minim yang dilakukan. Maka katanya sebaik-baik penjahat, kalau sudah terjepit, keluar juga kejahatannya. Sejahat-jahat ustadz, kalau sudah kejepit, keluar juga ustadznya. Nah, jadi prinsipnya yang ada di masyarakat, lebih bagus mantan penjahat daripada mantan ustadz, seharusnya tidak. Sama kata Ustaz Ardi, sama-sama buruknya, tapi lebih baik lagi mantan ustadz daripada mantan penjahat. memang kalau kita cerita, ini kan cerita malu nih, Ustaz. Iya, ya, kan? Bersembunyi dari manusia. Mengapa dia bersembunyi dari manusia? Karena malu. Karena malu. Karena malu. Begitu. Karena takut dicap sebagai penjahat. Iya. Begitu. Karena mengapa takut dicap sebagai penjahat? Ya malu itu tadi juga. Memang kalau sudah kita cerita tentang malu ini, disinilah terlihat esensi kita sebagai manusia. Karena kalau binatang itu memang tidak ada memiliki rasa malu begitu. Tapi kalau manusia sudah tidak lagi memiliki rasa malu, dia korupsi, ya kan? Menyengsarakan orang banyak. Dia tidak merasa malu. Pak, ini sudah luar biasa. Artinya dia lebih parah daripada binatang yang memang sama sekali tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala rasa malu dan akal pikiran. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya yang lain bahwa manusia itu bisa lebih sesat daripada binatang peliharaannya sendiri. Iya. Ya. Lebih sesat kenapa? Karena itu tadi. Ya. Karena apa yang dia harus miliki itu dan menjadi kemuliaan pada dirinya itu malah itulah yang hilang dari dalam dirinya. Bahkan kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, binatang itu masih ada batas-batas normalnya. Dia dikasih makan, kalau sudah kenyang dia nggak mau tambah. Iya. Manusia sudah kenyang, nanti ada dia kasih apa makanan penutup, dimakan lagi, ada jus lagi, dimakan lagi. Itulah manusia katanya. Dan dia berpikir makan untuk 2 bulan ke depan. Nah, padahal nanti sore makan lagi. Itulah kelebihan apa manusia dan binatang tadi. Binatang tadi memiliki insting. Yang dimana pada saat batasannya sudah itu. Maka kata-kata pepatah yang sangat terkenal dan sering kita ucapkan, bumi ini bisa memberi kemaslahatan untuk memenuhi seluruh kemaslahatan manusia, tetapi bumi ini tidak bisa memberi tidak bisa memenuhi satu keserakahan umat manusia. Allah. Kalau misalnya ada manusia serakah satu orang saja, bumi ini angkat tangan, terkuras dia, tak tahan dia, tak sanggup dia memberinya. Tetapi kalau misalnya tidak ada yang serakah, satu alam semesta untuk semiliaran manusia ini cukup. Tidak ada istilah kelaparan. 10 miliar pun aman deh. Tidak ada istilah kelaparan di muka bumi ini. Ya, ungkapan yang sangat baik saya perhatikan. Ini menunjukkan bahwasanya rezeki itu sebenarnya ada. Iya. Cuman bila manusia mendahulukan rasa tamak, rasa loba dan rakusnya, maka terjadilah penyimpangan. Jadi saya melihat ini Pak Ustaz Zainal. Sebenarnya salahnya bukan di Allah. Iya. Salah bukan di alam, di pengaturan manusia. Iya. Ketika manusia tidak lagi mengikuti aturan-aturan fitrahnya, maka terjadilah penyimpangan dan kehancuran itu sendiri yang didapati oleh manusia. Kita melihat sekarang, sebenarnya saya paling tidak setuju adanya TKI-TKI. Kenapa? Apa memang miskin habis Indonesia ini? Cuma karena BLBI tak muncul-muncul, tak terbayar, ratusan triliun uang negara, yang seharusnya itu kan untuk rakyat. Untuk mengembangkan potensi rakyat, untuk pendidikan rakyat, dan untuk membuka lapangan kerja bagi mereka. Itulah keadilan yang tadi kita kaji beberapa hari yang lalu, di mana kita menemukan di negara Indonesia yang 33 provinsi sekarang, uang Indonesia ini 80%-nya ada di Pulau Jawa, 60%-nya ada di Jakarta. Bagaimana daerah seperti Sumatera Utara yang sudah agak makmurnya, alhamdulillah. Tapi daerah yang terpencil dan tertinggal Aceh, itu bagaimana? Ini kan wujud dari ketidakadilan yang akhirnya menimbulkan separatis yang mereka ditakuti, tapi sebenarnya itu mungkin muncul karena apa? Karena ketidakadilan tadi. Itu tadi. Iya. Maka kita temukan di ayat 108 ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan izubaitun. Bait. Itu bait artinya rumah. Disebutkan bata malam. Karena biasanya orang pulang ke rumah itu pada waktu malam hari untuk istirahat. Dan membuat tipu daya pun dilakukan pada malam hari karena apa? Karena memang masih ada nurani. Kalau masih ada nurani kata Ustaz Ardi, dia akan melakukan sembunyi-sembunyi. Yang sekarang ini sudah tidak ada lagi nurani. Dia tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak malu lagi disebut koruptor gitu, dan tidak, ya kalau bahasa kerennya, sudah putus surat malunya. Nah, ini kan sekarang yang jadi musibah di negara yang kita cintai ini. Nah, kalau sudah demikian, yastafuna minan nas, la yastafuna minan nas wala yastafuna min Allah. Dua-dua tidak ada. Tidak, dua-dua. Sedangkan orang Islam dulu masih takut dengan manusia tapi tidak takut dengan Allah. Bagaimana pula kalau sudah tidak takut dengan manusia, dengan Allah pun tidak takut. Allahu Akbar. Inilah yang kita harapkan terjadi perubahan pada masyarakat yang ingin kembali kepada nilai-nilai ajaran Al-Quran, bahwa inilah yang ditawarkan Al-Quran. Iya. Membentuk sifat malu dan mempertahankannya dalam diri, bukan untuk memalu-maluin atau untuk malu berbuat baik, tetapi malu untuk kejahatan dan mendorong kepada kebaikan, dan malu kalau tidak berbuat baik. Timbul pertanyaan, kenapalah kita harus meninggalkan perbuatan jahat sehingga kalau dilakukan itu malu? Kenapa, Ustaz? Ya, mungkin kalau saya melihat, naluri manusia itu selalu mengajak kebaikan, satu. Iya. Yang kedua, bahwa kalau dia membuat suatu kejahatan, sebenarnya itu bukan hanya merusak bagi diri dia, tetapi merusak orang banyak. Sehingga kalau sudah merusak kepada orang banyak, itulah yang membuat kezaliman itu akan terjadi. Nama saya Ustaz Ardiansyah dan Ustaz Hanafi, mengucapkan terima kasih atas pendengarannya dan mohon maaf atas khilaf dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.